Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna. Wa fi hada anna al-wajib 'ala al-'abdi an yujahida nafsahu 'ala al-bu'di 'ani ad-dunubi wa muqarabatiha. Wa idha alamma bi shay'in fa 'alayhi an yastura nafsahu wa yubadira ila at-taubati ila Allahi 'azza wa jalla wal inabati ilayhi. وليكسر من الأعمال الصالحات كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فقدي في ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الإخوة في الله، masih dalam penjelasan tentang nama Allah As-Sittir. Bahwasanya Allah adalah Tuhan yang memiliki nama As-Sittir. As-Sittir yang maknanya senantiasa menutupi dosa-dosa hamba, menutupi kesalahannya agar tidak diketahui manusia, menutupi segala kekurangan hamba. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah wa fi hadza, ketika dia menyebutkan tentang Allah Jalla wa'ala bagaimana kelak di hari kiamat menyidang hamba-hambanya yang beriman, Allah menutupi hamba tersebut dari pandangan mata manusia. Allah Jalla wa'ala menanyakan kepada hamba tersebut tentang perbuatan-perbuatannya dahulu di dunia. Allah akan bertanya kepadanya, amilta kadha wa kadha, bukankah dahulu di dunia engkau melakukan hal ini, engkau melakukan hal itu? Hamba menjawab, naam, benar Tuhan. Allah kembali bertanya, bukankah engkau dahulu di dunia berbuat ini dan berbuat itu? Kembali dia mengatakan, fayaqulu naam, ya ya Tuhan, fayuqarriruhu. Maka sang hamba mengakui semua dosa-dosanya yang dibuat di dunia. Thumma yaqulu inni satartu alayka fid dunya. Kata Allah, wahai hamba, bukankah dosa-dosamu di dunia dahulu telah aku tutupi sehingga manusia tak mengetahuinya, sehingga namamu haram di tengah-tengah manusia. Fa ana aghfiruha lakal yawma, maka pada hari ini pun aku akan mengampuni dosa-dosamu pula. Kemudian hamba tersebut diberikan kitab dengan tangan kanannya, dia pun keluar dari persidangan Allah dengan gembiranya. Dia berkata kepada manusia, ha umqra'u kitabiyah, wahai manusia, ini bacalah rapotku. Inna dhanantu anni mulaqin hisabiyah, karena aku yakin berjumpa dengan hari hisab. Bahwa fi isyatin radiyah, maka di dalam kehidupan yang penuh kenikmatan, fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi, qutufu hadaniyah, yang buah-buahannya rendah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah, minumlah dengan apa yang telah kalian lakukan dahulu dunia dari perbuatan kebaikan. Beginilah Allah menyidang hamba-hambanya yang beriman. Tidak Allah SWT singkap aibnya di hadapan makhluk. Allah SWT beri tutupan. Allah sidang dia secara tersembunyi. Adapun hamba-hamba di dunia ini yang kafir kepada Tuhannya, munafik, fasik, maka Allah akan menyidang mereka di hadapan khalayak yang ramai. Allah akan mengatakan kepada manusia, ha'ula'il ladhina kadhabu ala rabbihim, mereka inilah yang dahulu berdusta atas nama Tuhan mereka. Kata Syekh Abdul Razak, wa fi hadza, dan dalam hal ini, annal wajib 'alal 'abdi an yujahira nafsahu 'alal 'alal bu'di 'anil dhunub wa muqarafatiha, hendaklah seorang hamba bersungguh-sungguh berjihad, ya, agar senantiasa dapat menjauhi dosa-dosa. Ya. Wa idza lamma bi syai'in, apabila dia ternyata tergelincir juga berbuat dosa. Karena manusia senantiasa dalam kelemahan. Lemah imannya. Ya, senantiasa salah dan khilaf. Tergelincir juga dia berbuat dosa. Fa'alaihi an yastur nafsahu. Maka hendaklah dia menutup dirinya. Menutup dosanya. Jangan dia beritahukan kepada orang. Jangan dia banggakan dosanya. Uyubadir taubah, hendaklah segera bertaubat. Ilallahi tabaraka ta'ala. Taubatlah segera kepada Allah. Jangan bangga dengan kesalahanmu. Jangan bangga dengan dosa-dosamu. Wal inabati ilaih, segera kembali kepada Allah. Ya, banyak dalam diri kita ini rahasia-rahasia. Yang tahu adalah kita dan Allah dari dosa-dosa kita. Allah tutupi, maka kewajiban kita pun demikian. Jangan memberitahukan, membeberkan dosa-dosa kita kepada orang. Ya, dalam agama ini kita diajarkan untuk menutupi dosa-dosa kita, sebagaimana kita diajarkan untuk menutupi kebaikan-kebaikan kita. Kita diperintahkan untuk menutupi kebaikan-kebaikan kita agar ya sempurna, tidak tercemar dengan riya, ujub dan bangga. Ya, dan orang ketika berbangga dengan kebaikannya, muncullah sifat riya, ingin dipuji manusia, gugurlah amalannya. Bagaimana kita disuruh menutupi ya perbuatan-perbuatan baik kita agar menjadi sempurna keikhlasannya, tak tercemar dengan riya, demikian jugalah kita disuruh untuk menutupi dosa-dosa kita agar tidak ada kesan kita meremehkan dosa sehingga membanggakannya. Ya, manusia kebalikannya, kebaikan mereka sebarkan. Ya, mereka beritahukan, mereka share. Ya, banyak orang-orang yang berinfak di mana-mana, di jalan-jalan membagikan uang sebanyak-banyaknya, tapi tak lupa daripada share. Ya, tak lupa tujuannya adalah mencari konten, mencari follower. Tujuannya agar dapat ya uang. Maka tentunya hal ini salah. Demikian jugalah dengan keburukan. Jangan di-share. Ada orang yang men-share keburukan. Ya. Akhirnya orang semacam ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yukthir min al-amali shalihat. Untuk menutupi dosa-dosa yang tergelincir kita padanya, hendaklah seorang hamba memperbanyak amal-amal saleh. Kata Nabi kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan-keburukanmu, tergelinciranmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan akan dapat menghapuskan keburukan. Ya, tamhuha akan menghapuskan. Maka hendaklah kita tatkala berdosa segera berbuat kebaikan. Tujuannya agar kebaikan ini menghapuskan kejelekan. Ya. Bila telinga kita berdosa mendengarkan yang haram, maka gantinya adalah dengarkan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dengarkan kalamnya, dengarkan sabda nabinya, dengarkan ilmu, dengarkan nasihat. Jika mata kita tergelincir memandang yang haram, taubatnya adalah setelah menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, buatlah amal saleh berupa memandang apa-apa yang Allah cintai, membaca kitabnya, membaca hadis nabinya, memandang alam semesta yang terbentang, mengambil ibrah pelajaran. Begitulah seyogyanya. Ya, setiap kali kita berbuat dosa, segera buat kebaikan. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi dia pernah mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inni alajtu mar'atan fi aqsal Madinah. Aku merayu seorang perempuan ya yang ketika itu posisinya di ujung kota Madinah. Ya. Artinya dalam kesepian, tak ada orang. Dia jumpa perempuan, dia rayu. Ya, dia cumbu. Wa inni asabtu minha maduna an amussaha. Sungguh aku telah mencumbuinya, tapi aku tidak menjimainya, tidak menzinahinya. Ya. Fana hadza faqdi fiyya ma syi'ta. Inilah saya datang, maka ya Rasulullah, tentukanlah hukuman saya sebagaimana kau kehendaki. Faqala lahu Umar, di situ ada Umar, maka Umar berkata, laqad satarakallah, wahai fulan, bukankah Allah telah menutupi dosamu? Lau satarta nafsak, mengapa tidak kau tutupi dosamu? Mengapa kau beberkan? Mengapa kau beritahukan? Allah menutupi dosamu, seharusnya kau tutupi pula. Segera taubat kepada Allah, kembali kepadanya. Ini ungkapan Umar. Qala, dia mengatakan, falam yurudda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi tidak menjawab pertanyaannya. Nabi diam. Ya. Nabi diam karena belum datang pada Nabi wahyu untuk menjawab. Nabi tak tahu orang ini berjumpa perempuan, mencumbuinya, namun tidak sampai pada tingkat menzinainya. Dia datang kepada Nabi minta agar ditentukan baginya keputusan had. Ya, dia siap untuk menerima had yang dapat membersihkan dosa-dosanya. Ya, dia mungkin mengira dia berhak untuk menerima dera atau rajam karena telah mencumbui perempuan yang tidak halal baginya. Namun Nabi tidak menjawab. Faqama ar-rajulu fantalaq. Terkala Nabi tidak menjawabnya, laki-laki itu pun berdiri kemudian berangkat bertolak meninggalkan Nabi. Dia mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. Fa atba'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan, maka setelah dia pergi berpaling, Nabi kirimkan seorang laki-laki untuk menyusulnya, wa tala 'alaihi hadhil ayah. Agar laki-laki tersebut dibacakan ke telinganya ayat yang baru turun ketika itu juga, yang bunyinya dalam surat Hud ayat 114, wa aqimish salata, tegakkanlah salat, tarafain nahar, di dua penghujung siang, subuh hingga asar, subuh, zuhur, ya, asar, wa zulafan minal lail, dan dari sebagian waktu malam ketika tergelincir matahari, yaitu maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini, yaitu salat, dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Kata Nabi SAW, bacakan kepada ayat ini. Sesungguhnya salat yang dikerjakan menghapuskan dosa-dosanya. Faqala rajulun minal qaum, berkatalah seorang laki-laki bertanya, ya Nabi Allah, hadza lahu khassah, apakah ayat ini khusus untuk dia saja, Allah ampunkan dosanya dengan salatnya? Qala bal linnasi kafah, kata Nabi, tidak, ini berlaku untuk semua manusia. Kalau kita tergelincir, segera taubat. Segera taubat, segera kerjakan amal saleh. Amal saleh itu akan dapat menghapuskan keburukan-keburukan kita, selama memang dosa tersebut tidak kita banggakan kepada manusia. Adapun laki-laki yang datang kepada Nabi untuk bertanya, meminta fatwa tentang apa yang seharusnya dia lakukan untuk mensucikan dosanya. Jadi perkataan Umar itu benar. Selama Allah telah tutupi masa lalumu, mengapa kau bongkar? Banyak orang, ya, yang membongkar kembali masa lalunya, menyebutkan tentang masa lalunya. Ya. Pernah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah berkata, kami pergi, ya, untuk mengadakan daurah di sebagian negeri Eropa sana. Kami berjumpa dengan satu jemaah di masjid. Ya, jemaah yang selalu berada di masjid, pindah dari satu masjid ke masjid lainnya. Ya, mereka berselisih. Kata Syekh Ibrahim, karena mereka melihat kami, mereka pun datang bertanya, ya Syekh, kami berselisih, bagaimana cara sholat kami? Apakah kami menyempurnakan sholat atau kami mengqasar sholat? Kata Syekh Ibrahim Ruhaini, subhanallah, kerja kalian sepanjang masa adalah safar, ya, dari satu masjid ke masjid lain, berdakwah keliling kemana-mana, perkara sederhana ini pun kalian tidak mengetahuinya. Bagaimana kalian berdakwah? Kepada apa kalian berdakwah? Modalnya belum cukup. Maka ketika itu berdirilah seseorang dari mereka mengatakan, ya Syekh, dengan jamaah inilah saya bertobat. Dahulu saya penjahat. Dahulu saya berbuat segala kemaksiatan. Dengan sebab jamaah inilah saya bertobat kembali kepada Allah. Ya, kata Syekh, engkau telah mengumpulkan dua kesalahan di sini sekarang. Pertama, engkau membongkar masa lalumu. Yang kedua, engkau telah menganggap dirimu suci. Inilah karena mereka tidak memiliki ilmu. Kata Syekh, engkau membongkar masa lalumu. Banyak orang seperti ini membanggakan masa lalunya. Saya mantan preman, saya ini mantan pembunuh, saya ini mantan ya dan billah penzina dan semacamnya. Untuk apa? Kata Syekh, dua kesalahan kau buat sekarang. Pertama, kau bongkar masa lalumu yang suram, yang gelap. Yang kedua, engkau merasa dirimu suci. Maka janganlah seseorang mengungkapkan kejelekan-kejelekan yang telah dia perbuat pada masa yang silam. Allah menutupinya, jangan bongkar. Ya. Naam. Wa min hadzal ma'na as-sitru 'ala ibadillahi wa tajannubi hadki aksarihim wa tatabbu'i auratihim. Fa fil musnadi wa sunani Abi Dawud an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Watajannubi hadki astarihim. Maqlub. Watajannubi hadki astarihim. Astarihim. Askarihim. Watatabbu'i auratihim. Fafil musnadi wa sunadi Abi Dawud an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. لا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. Dan semakna dengan hadis di sini, tidaklah kita juga berusaha untuk menutupi kesalahan orang, tidak menyebarkannya, tidak senang membongkarnya. Tidaklah kita berusaha menjauh agar tidak menyingkap kesalahan-kesalahan orang, menyebarkannya, membeberkannya, menyingkap auratnya, atau mencari-cari dengan sengaja kesalahannya. Sebagaimana kita disuruh untuk menutupi kejelekan kita, demikian juga lah kejelekan orang tak usah kau share, tutupi, jangan kau sebar. Ya, kejelekan-kejelekan ini ketika disebar akan mendatangkan hal-hal yang negatif. Orang akan meniru kejelekan tersebut. Sebaiknya kejelekan yang dilakukan manusia diperbuat manusia sudah, tutupin supaya tidak tersebar, supaya orang tidak meniru, supaya orang tidak memandang hal ini perkara, ya, supaya orang tidak meniru perbuatan tersebut. Jangan sekali-kali menyebarkan aib manusia. Tutupi aibnya sebagaimana kau tutupi aibmu. Engkau ingin aibmu tertutup, aib orang pun hendaklah kau tutup. Itu kaidahnya. Apabila kau memang ingin memberikan kepadanya masukan, nasihati dia, tapi tidak dengan membeberkan aibnya. Karena akan jelek dampaknya. Dalam musnad dan sunan Nabi Daud dari Abu Barza al-Aslami dari Nabi SAW, beliau berkata, ya ma'asyara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang mengaku telah beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil imanu qalbahu, sementara iman belum merasuki hatinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman tak Allah berikan kepada semua orang yang mengucapkan dia beriman. Ya ma'asyara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang telah menganggap beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil imanu qalbah, sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. Dia hanya baru berislam. Secara zahir iman belum masuk ke dalam hatinya. Belum meresap. Ya. Sebagaimana orang-orang munafik yang mengatakan beriman, qalu amanna, tapi iman tak masuk ke dalam hati mereka. La taghtabul muslimin. Jangan kalian menggunjing kaum muslimin. Menyebarkan kejelekan kaum muslimin, kesalahan mereka. Wala tattabi auratihim, jangan ikuti kesalahan-kesalahan mereka, memata-matai perbuatan mereka. Fa innahu man yattabi auratihim yattabi Allahu auratahu. Barang siapa yang kerjanya mencari-cari kesalahan orang, Allah akan bongkar aibnya. Wa man yattabi illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang Allah bongkar aibnya, Allah akan permalukan dia meski dia ada dalam rumahnya. Meski tak keluar rumah, tak ketemu manusia, ya Allah bongkar aibnya. Subhanallah. Jangan banyak mencari-cari kesalahan orang. Ya. Barang siapa yang kerjanya mencari-cari salah orang, menyebarkan kesalahan orang, Allah akan bongkar aibnya sendiri walaupun di rumahnya. Subhanallah. Ya. Ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, sebagian ulama ada yang lisannya keras sekali dalam mengkritisi, memilih kata-kata yang tak baik, akhirnya ya dia tidak begitu diterima sebagaimana diterimanya ulama-ulama yang dapat menjaga adabnya, menjaga lisannya. Ya, diberikannya umpama Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm begitu keras sekali kritikannya terhadap ulama-ulama, begitu keras, dahsyat, lidahnya tajam. Dan dampaknya adalah efek yang diberikan oleh orang-orang yang menjaga lidahnya lebih banyak keberkahan, lebih banyak, lebih tersebar daripada ya orang-orang yang tajam lidahnya. Subhanallah. Ya. Para da'i-da'i, para penimba ilmu yang kerjanya mencari-cari kesalahan da'i-da'i lain, membongkar aibnya, menyebarkannya, sengaja dicari mana kesalahan Ustaz Fulan, kumpulkan semua kaset-kasetnya, nah, ini salah, ini salah, ini salah, ini Ustaz bodoh, ini Ustaz jahil, ini lihat kesalahannya. Kerjanya cari kesalahan orang. Orang semacam ini hatinya sakit, kedengkian bersarang, dia akan jauh daripada rahmat Allah SWT dan daripada keberkahan hidup. Biasanya orang-orang semacam ini begitu cepat berbalik arah, akhirnya tersesat. Ya. Maka bahaya. Jangan senang orang berbuat salah, kita gembira dia berbuat salah, menyebarkan kesalahannya. Naam. Wa fi sahihaini min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar, Nabi berkata, man satara musliman, yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan tutupi dosa-dosanya, aibnya di hari kiamat. Naam. Hadza wa innal wajiba 'ala kulli muslimin an yastatira bi sitrillah 'azza wa jalla wa an yatajannaba dhunuba ma dhahara minha wa ma batan wa an yahfadha 'auratahu wa an yasuna 'ardahu irdahu وأن يسون عرضه وأن يتجنب أبواب الرذائل ودروب الفساد وأن يقبل وأن يقبل على ربه تائبا منيبا وأن يرجوه سبحانه أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين وأن يستر عيوبه وعورته وأن يمن عليه بالعفو والعافية يدعو بذلك لنفسه ولمن أحب. هذا وإن الواجب على كل مسلم. Dengan demikian kewajiban setiap muslim, anistati rabbi sitrillah, hendaklah dia menutup aib-aibnya sebagaimana Allah telah menutup aibnya. Wa an tajannabadz dzunuba ma dhahara minha wa batan. Seyogianya dia menjauhi dosa-dosa apapun, baik dosa-dosa yang sifatnya tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Wa yahfadzu auratah, hendaklah dia menjaga auratnya jangan sampai tersingkap. Baik auratnya yang sifatnya hakiki, Allah suruh kita untuk menutupinya, ya, maupun aurat yang sifatnya majazi, ya, keburukan-keburukan dirinya, tidaklah ditutupi sebagaimana dia berusaha menutup auratnya tidak tersingkap, tidak terlihat orang, demikian juga tidaklah dia menutup aurat dosa-dosanya, kejelekan-kejelekan dirinya. Wa an yasuna irdah, tidaklah dia benar-benar jaga kehormatan dirinya dengan menjauhi dosa-dosa. Kalau tergelincir, dengan segera kembali kepada Allah dan tidak membiarkan dosanya kepada manusia. Wa an tajannaba abwaab ar-dha'il, taklah dia menjauhi segala pintu-pintu yang menggiring dia kepada kehinaan, wadurubal fasad, kerusakan, wa an yaqbala ala rabbih taiban muniban, segeralah dia kembali bertobat kepada Tuhannya. Wa an yarjuahu subhanahu an yahfazahu bima yahfazu bihi ibadahu salihin. Senantiasa banyak berdoa kepada Allah agar Allah menjaganya sebagaimana Allah menjaga hamba-Mu yang saleh, menjaganya daripada keburukan, daripada kemaksiatan, sebagaimana Allah menjaga hamba-Mu yang saleh. Wa an yastura 'uyubahu wa 'uratahu, hendaklah dia menutup aibnya dan auratnya. Wa an yamunna 'alaihi bil 'afwi wal 'afiyah, agar Allah senantiasa mencurahkan kepadanya keselamatan. Ya, yad'u bidzalika li nafsi wa liman ahabba, hendaklah dia selalu mendoakan bagi dirinya dan kepada orang-orang yang dia cintai agar Allah menjaganya dan orang-orang yang dicintai daripada segala macam keburukan, menutupi aib-aibnya dan aib orang-orang yang dia cintai. Naam. Rawal Imam Ahmad an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u ha'ula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, wa'udhu bi adamatikan ugtala min tahti. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, ya, dia berkata, lam yakun Rasulullah SAW yada'a ha'ula'i da'wat, Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini, hina yumsi wa hina yusbih, tidak pernah meninggalkan doa ini ketika pagi maupun ketika sore hari. Apa bunyinya? Allahumma inni as'alukal afiyata, Tuhan aku meminta kepadamu al-afiyah, keselamatan, fi dunia wal akhirah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-afiyah adalah kata yang mengumpulkan segala macam bentuk perkara-perkara, ya, kebaikan bagi seorang hamba. Apapun kebaikan masuk ke dalam kata-kata al-afiyah, dan permohonan yang terjauhkan dari segala keburukan, inilah namanya al-afiyah. Ya, Nabi setiap pagi dan sore selalu dan tak pernah meninggalkan, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, Tuhan aku bermohon kepadamu keselamatan dari segala yang tidak aku sukai di dunia maupun di akhirat. Ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata, ya Allah, ya Tuhan aku bermohon kepadamu al-afwa, ampunanmu, wal afiyata, keselamatan untukku, fi dini, selamat agamaku. Ya, alangkah pentingnya doa ini. Bagaimana supaya agama kita tidak tercemar, agar hijrah kita terus sampai hari kiamat, sampai kita wafat. Ya, keselamatan agama adalah keselamatan yang paling mahal. Al-afiyata fi dini, berikanlah saya keselamatan dalam agama saya, selamat daripada syubhat yang menyesatkan, menggelincirkan seorang dari jalan petunjuk. Ya, selamat daripada syahwat yang menghalangi orang sampai kepada Allah. Inilah namanya al-afiyah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ampunan atas dosa-dosa yang telah kuperbuat dan keselamatan dalam agamaku dari syubhat dan syahwat. Wa dunyaya, keselamatan dalam urusan duniaku, selamat daripada musuh-musuh di dunia ini yang ingin mencelakakannya, menipunya, menzaliminya. Ya, selamat daripada syaitan-syaitan manusia yang senantiasa menggiring kepada keburukan. Selamatan di dunia, usahanya selamat, rumah tangganya selamat. Wa ahli wa mali, selamat dalam keluargaku, selamat dalam hartaku. Doa yang sempurna. Setiap pagi kita disuruh mendoakan, membaca doa ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya Allah aku bermohon kepadamu maafmu atas segala kesalahanku, keteledoranku, ketergelinciranku, dan keselamatan, baik dalam urusan duniaku, urusan agama, baik dalam urusan agamaku, pertama kali agama, karena inilah yang paling penting, dan urusan duniaku, ya, dan masuk ke dalam urusan dunia adalah urusan keluargaku, agar selamat keluargaku, anak istriku, keturunanku, wa mali, agar selamat pula hartaku. Ya, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah auratku. Ya, baik aurat yang hakiki, kemaluan, maupun aurat yang majazi, kesalahan, tutupilah kesalahanku, ya Tuhan. Ya, aku malu jika orang mengetahuinya, sebagaimana kita malu jika aurat kita terlihat oleh orang lain yang tidak hak. Allahumma astur aurati wa amin ruati, ya Allah tutupilah auratku yang zahir dan yang batin. Ya. Wa amin ruati, berilah bagiku keamanan dari segala macam ketakutan. Hidup ini penuh dengan berbagai macam kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Takut dengan rezekinya, takut dengan masa depannya, takut dengan usahanya, takut dengan musuhnya, takut dengan ya rivalnya, macam-macam. Ya, maka seseorang akan selamat daripada segala ketakutan ini jika dia selalu berdoa kepada Allah. Wa amin ru'ati, Allah berilah aku rasa aman dari segala macam ketakutanku. Ketakutan itu adalah musibah bagi seseorang, membuat tak nyaman hidupnya, membuat dia galau, membuat dia stres. Ya. Maka kita minta kepada Allah agar dijauhkan daripada segala macam bentuk ketakutan. Ya. Amin ru'ati, amankan segala macam ketakutanku. Allahummahfazni ya Allah, jaga saya. Min baini yadayya, jaga saya dari arah depan. Wa min khalfi, dari arah belakang saya. Wa an yamini, dari arah kanan saya. Wa an shimali, dari arah kiri saya. Ya Allah, jaga saya dari segala sisi. Wa min fauqi, jaga saya dari atas saya. Kita memohon kepada Allah agar Allah jaga kita. Inilah sebaik-baik zikir. Inilah sebaik-baik benteng. Tak perlu pakai jimat, tak perlu datang ke dukun agar selamat daripada mara bahaya. Apalagi minta kepada orang-orang yang telah mati, minta kepada Allah yang kekal, tak pernah mati, yang tak pernah lalai, yang mendengar selalu. Minta kepada Allah agar menjaga diri kita dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, Tuhan aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu, jangan sampai aku engkau benamkan dari arah bawahku. Doa ini akan menyelamatkan seorang dari segala bencana. Tak akan Allah tenggelamkan dalam perut bumi sebagaimana tenggelamkan Qarun. Ya, selamat daripada likuifaksi dengan doa ini insyaallah tabaraka taala. Tidak Allah tenggelamkan kita dalam perut bumi karena kita berdoa kepada Allah. Wa'udzubi'azamatika an ughtala min tahti, aku berlindung dengan keagunganmu Tuhan, jangan sampai aku kau benamkan ke bawah. Ya, baik terbenam dalam perut bumi maupun terbenam dalam dosa-dosa. Naam. Wa qawlu fi hadha ad-du'a Allahumma astur aurati fihi talabu sitri min Allah 'azza wa jalla. Ya, jadi perkataan Nabi Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah auratku, fihi talabu sitri min Allah, adalah permohonan agar Allah menutupi kita, menutupi dosa-dosa kita. Naam. Al-auratu al-muradu biha uyubul insani wa taksiruhu wa kullu ma yasu'uhu inkisafu. Jadi yang dimaksudkan dengan aurat di sini, kita bermohon kepada Allah agar Allah menutupi aurat kita, maksudnya adalah uyubul insan, aib-aib manusia. Itu maksudnya, Allah tutupilah aib-aibku. Wa taksiruhu, segala sesuatu yang tidak maksimal dia lakukan dalam hidup ini, tak maksimal kebaikannya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada dirinya. Taksir namanya. Taksir adalah sesuatu yang tidak utuh, tak sempurna. Ya, salat yang tak sempurna kekhusyukannya, ya, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang tak sempurna namanya taksir. Ya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutupi aib-aib kita, menutupi ya kenaifan diri kita yang tak selalu sempurna dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Disuruh untuk berbakti kepada orang tua, tak sempurna baktinya. Kadang-kadang masih mengomel kepada orang tuanya, mengangkat suara kepada orang tuanya. Disuruh untuk berbuat ihsan kepada keluarganya, kadang-kadang tak maksimal terhadap anak-anaknya. Tak menafkahi anaknya dengan layak, tak membimbing anaknya dengan layak, lalai menyayangkan anaknya, istrinya. Iya, lalai kepada karyawannya. Ini semuanya taksir. Ya, yang dilarang. Dan ini adalah hal yang tercela. Kita bermohon kepada Allah agar Allah menutupi aib kita ini, dosa-dosa kita, dengan mengerjakan apa-apa yang Allah larang, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan dengan tidak sempurna, meninggalkan celah. Kita bermohon kepada Allah agar Allah menutupi semua aib ini. Wa kullu ma yasu'uhu inkishafuhu. Dan kita bermohon kepada Allah segala perkara yang buruk jika diketahui oleh manusia dalam diri kita ini. Kita banyak keburukan kita. Ya. Andai kata manusia mengetahuinya, kita tak nyaman. Tapi Allah menutup aib tersebut. Maka mintalah kepada Allah selalu agar menutupi aib kita ini. Naam. Wa yadkhulu fi dhalika al-khifdu min inkishafi al-awrati wa hiya fi ar-rajuli ma baina surati ila rukbati wa fil mar'ati jami'u badaniha. Ya, masuklah ke dalam menjaga aurat adalah aurat yang hakiki yang kita malu terlihat, kemaluan agar jangan tersingkap. Auratnya laki-laki hendaklah dijaga dia antara pusar dan lututnya. Jadi paha bagian daripada aurat. Kadang-kadang orang sepele, laki-laki sepele, pakai celana pendek, pahanya nampak-nampak, naik sepeda, pahanya nampak-nampak. Haram. Itu aurat. Ya, tutup. Allah menyuruh kita untuk menutup aurat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pakaian agar kita menutup aurat kita. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sa'atikum. Kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian. Warisan, pakaian daripada kulit binatang, dari bulu-bulu. Ya, wa libasut taqwa dzalika khair. Ada pakaian lebih indah daripada pakaian tampilan luar, itu pakaian takwa. Semuanya pakaian. Sebagaimana kita disuruh menutupi aurat kita agar tidak terlihat manusia, demikian pula kita disuruh menutupi aib-aib kita agar tak diketahui manusia. Segera kembali kepada Allah bertaubat. Wa fi al-mar'ati jami'u badaniha. Adapun aurat wanita semua badannya. Naam. Wa hariya bil mar'ati wa hariyun bil mar'ati al-muslimati an tuwadiba 'ala hadha ad-du'a wa an tasuna nafsaha bis-sitri wa an tudfiya 'ala nafsiha jilbab al-hashma. Walasiyama fi hadha az-zaman alladhi kasura fihi at-tahattub wa da'afa fihi as-sitru wal haya'u. Wa hariyun bil mar'ati al-muslimah, seyogyanya seorang perempuan muslim. Perempuan muslimah an tuwadhiba 'ala hadha ad-du'a, selalu mengucapkan doa ini agar Allah menjaga auratnya, aib dirinya. Wa an tasuna nafsaha bi sitrin, ala wanita menjaga dirinya dengan menutup aib auratnya secara sempurna. Ini yang banyak dilanggar oleh kaum wanita muslimah. Banyak melanggar mereka karena jauhnya daripada ilmu. Sore-sore penuh lapangan poli dengan ibu-ibu pakai pakaian ketat. Ya. Training-training ketat. Subhanallah. Kasih rok sedikit. Ya, baju-baju ketat, jilbab-jilbab ketat. Ini yang pakai jilbab. Ada yang tak pakai jilbab sama sekali. Tampak dadanya, tampak auratnya, tampak lekuk tubuhnya. Subhanallah. Hilang rasa malunya. Herannya, kemana suami-suaminya kemana? Kok dibiarkan istri seperti ini? Subhanallah. Kok dibiarkan istrinya tampak auratnya di hadapan mata orang, lekuk-lekuk tubuhnya, main poli, angkat-angkat tangan, loncat-loncat. Kok dibiarkan? Kemana suaminya? Subhanallah. Ini karena tak punya ilmu. Ya, kadang-kadang bukan hanya perempuan-perempuan saja main poli, bukan hanya ibu-ibu. Ibu-ibu plus bapak-bapak plus anak lajang. La ilaha illallah. Ya, nanti hari-hari Ahad berbaris perempuan laki-laki senam bersama-sama. La ilaha illallah. Musiknya, pakaiannya, lenggak-lenggoknya di depan dipandu perempuan. La ilaha illallah. Kemana semua? Ilmu itu kemana? Subhanallah. Dekat kita sini ya. Kalau dari minggu. Yang lebih runyam lagi. Subhanallah. Di tengah-tengah itu naik seorang ustaz berdoa. La ilaha illallah. Ya. Inilah gunanya kita belajar. Subhanallah. Kita dianggap orang ekstrim. Kita dianggap orang berlebihan. Kolot. Tapi ini agama Rasulullah SAW. Ya, kadang-kadang sini suaminya, situ istrinya, sana isi orang, suami orang, depan belakang, rami-rami senam dengan alunan musik, goyang-goyangnya. Setelah itu doa, la haula wala quwata illa billah. Jumlahnya bukan satu orang dua orang, mau sampai ribuan orang. Kemana akal suaminya? Kok dihalalkan? Ya, jawabannya semua karena ilmu, karena jahil, jauh daripada ilmu, karena kejahilan terhadap agama ini. Ya, kata beliau, wa an tudfi ala nafsiha jilbab al-hashamah, hendaklah seorang wanita menyempurnakan tampilannya dengan memakai jilbab yang benar-benar melindungi dirinya. Ya. Wala siyama fi hadha az-zaman alladhi kathura fihi at-tahattuk, apalagi di zaman ini yang banyak orang menyingkap auratnya. Tak peduli lagi. Lewat ke pasar kaget, terkaget-kaget kita melihat pakaian-pakaian wanita-wanitanya. Allahu Akbar. Sementara kita harus lewat. Tak mungkin kita terbang dari atas, naik drone tak mungkin. Ya. Wa dha'fa fihi sitr wal haya, zaman ketika rasa malu itu hilang. Perempuan-perempuan sekarang yang kurangnya apa? Rasa malu tak ada. Kecuali yang Allah rahmati. Ya. Wa dha'fa fi sitru, lemah. Menutup aurat itu lemah. Ya, rasa malu itu pun lemah. Naam. Allahumma astur uyubana wa auratina wa ghfir dunubana wa zallatina wa ikhtim bis salihati a'malana wa a'marana. Yang terakhir, ya Allah, tutupilah aib-aib kami. Tutupilah aurat-aurat kami, ampunkan dosa-dosa kami dan ketergelinciran kami, dan hendaklah Engkau ya Tuhan senantiasa menutup hidup kami dengan perbuatan-perbuatan saleh dan amalan-amalan kebaikan, mengisi umur kami dengan itu semua. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita pagi hari ini. Insyaallah minggu akan datang, kalau Allah masih memberikan kita ajal yang panjang, kesehatan, tak ada uzur, kita akan lanjutkan membahas nama Allah yang berikutnya itu As-Sayyid. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.